إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين yang saya hormati. Kita masih membahas hadis yang ketujuh dari hadis Arba'in An-Nawawiyah dan juga hadis yang kemudian disyarah oleh Ibnu Rajab dalam Jami'ul Hukum Jami'ul Ulum wal Hikam dan beliau menambahinya menjadi 50, yaitu hadis dari Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu anna Nabi SAW qala ad-dinun nasiha qulna liman ya Rasulullah qala lillahi ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم رواه مسلم. Dikatakan oleh Rasulullah SAW bahwa agama itu adalah nasihat. Agama adalah nasihat. Kemudian kami katakan kata para sahabat, liman ya Rasulullah, untuk siapa wahai Rasulullah? Dijawab, lillah ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم, untuk Allah, untuk Rasulnya, untuk kitabnya, dan untuk para imam-imam kaum muslimin dan ammatihim. Sudah dibahas makna nasihah. Bahwa makna nasihah adalah memberikan sesuatu yang terbaik. Maka kalau untuk Allah adalah memberikan yang terbaik untuk Allah SWT, yaitu ibadah. Kalau untuk Rasulnya adalah memberikan yang terbaik untuk Rasulullah, yaitu ittiba'. Dan juga untuk a'immatul muslimin dan untuk ammatihim. Sehingga untuk keumuman muslimin inilah yang nasihat itu bermakna nasihat. Karena kalau memberikan yang terbaik untuk kaum muslimin, di samping urusan dunia, yang lebih penting adalah urusan akhirat. Yaitu memberikan nasihat, memberikan ilmu, mendakwahi mereka, mengajak mereka untuk kembali ke jalan yang lurus, dan seterusnya, ini adalah nasihat. Sampai pada ucapan Ibnu Rajab, وَقَدْ حَكَى Al-Imamu Abu Abdullah Muhammad Ibn Nasr Al-Marwazi. Dan telah dihikayatkan oleh Imam Abu Abdullah Muhammad Ibn Nasr Al-Marwazi dalam kitabnya Ta'zim Qadr Salah. An ba'di ahli al-ilmi, menukil dari beberapa para ulama, beberapa ahli al-ilmi, annahu fassara hadzal hadits bima la mazid 'ala husnihi. Bahwasanya beliau telah menafsirkan hadis ini dengan tidak perlu ditambah lagi karena sudah sangat bagusnya. Wa nahnu nahkihi ha huna bilafdhihi, dan aku nukilkan di sini persis seperti lafaznya. Berkata Muhammad Ibn Nasr Al-Marwazi, berkata ahlul ilmi, berkata para ulama, bahwa juma'u tafsirin nasihah, bahwa kelengkapan tafsir nasihah adalah wa inayatul qalbi lil mansur. Inayatul qalbi, sesuatu yang dipentingkan oleh hati untuk orang atau untuk sesuatu yang diberi nasihat. Man kana, siapapun dia. Wa hiya ala wajhain, maka dia ada dua sisi. Ahaduhuma fardun wal akhar nafilah. Maka ada dua sisi, yang satu wajib, harus, dan yang lain adalah nafilah, tambahan. Wan-nasihatu lil muftaridah lillah, misalnya untuk Allah Subhanahu wa taala, maka nasihat berupa perkara-perkara yang fardu, yang wajib, adalah syiddatul inayah minan nasih bittiba'i mahabbatillah. Maka yang disebut nasihat untuk Allah yang wajib adalah sesuatu perhatian yang sangat dari yang memberikan nasihat, yaitu dalam bentuk cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, menunaikan kewajiban-kewajibannya dan menghindari apa yang diharamkan olehnya. Maka ini merupakan sesuatu kewajiban yang harus dikerjakan untuk Allah Subhanahu wa taala, dan itu termasuk an-nasihah. Amma an-nasiha athani hiya nafilah. Adapun sisi yang kedua, termasuk nasihat pula, tetapi tidak harus, tidak wajib. Fahiya itharu mahabbatihi ala mahabbati nafsihi. Yaitu sesuatu yang merupakan itharu mahabbatihi, lebih mementingkan apa yang merupakan bentuk kecintaan kepada Allah di atas apa yang untuk dirinya. Wadhalika an ya'rud amran. Yaitu ketika seseorang dihadapkan pada dua perkara. Ahaduhuma li nafsih, yang satu untuk dirinya, wal akhar li rabbih, dan yang lain untuk Allah Subhanahu wa taala. Dia dihadapkan dua perkara. Ini saya ada urusan dagang. Tapi juga saat ini ada jadwal kajian. Emang dia enggak ngaji, itu bukan seperti orang enggak salat kan? Enggak ngaji dalam artian dia besok bisa dengarkan kasetnya. Dia bisa bertanya-tanya apa yang disampaikan dan seterusnya. Artinya bukan seperti meninggalkan sholat. Meninggalkan sholat hukumnya kufur, karena wajib sholat, wajib puasa. Tapi ini meninggalkan sesuatu kebaikan, yaitu ta'lim, untuk sesuatu yang sifatnya dunia, pribadinya. Maka kalau dia lebih mementingkan pribadinya, dia belum menyempurnakan nasihat. Kalau dia mementingkan Allah SWT dan apa yang untuk Allah, itu ta'lim tadi, maka dia dalam keadaan telah menyempurnakan nasihat untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya nasihat yang berupa nafilah. Fa bada'a bima kana li rabbih. Maka orang yang memberikan nasihat kepada Allah yang sempurna, maka yang fardunya dan juga yang nafilahnya dia kerjakan. Maka dia akan memulai bima kana li rabbih. Memulai dengan apa yang untuk Allah, mementingkan apa yang untuk Allah. Wa yuakhir ma kana li nafsihi, dan membelakangkan apa yang urusannya untuk pribadinya. Fa hadhihi jumlatu tafsirin nasihah lillah, inilah ringkasan tafsir tentang makna nasihah untuk Allah Subhanahu wa taala. Al fardu minhu wan nafilah, yang fardu dan yang nafilah. Walidzalika tafsir wa sanadhkur ba'dahu liyafham bitafsiri man la yafham aljumlah. Maka ini adalah tafsir, dan kita akan menyebutkan sebagiannya nanti agar dipahami dengan tafsir tadi apa yang tidak dipahami secara global. Biasanya dengan tafsir akan lebih dipahami apa yang tadinya global, nasihat untuk Allah, nasihat untuk Rasulnya, nasihat untuk kitab, dalam keadaan tidak dipaham, bahkan sebagian terpengaruh makna nasihat bahasa Indonesia, maka dia bingung, kok Allah dinasehati, kok Rasul dinasehati, bagaimana maksudnya? Padahal nasihat dalam bahasa Arab lebih luas maknanya, memberikan sesuatu yang paling baik atau mengeluarkan inayah, mementingkan sesuatu. Ini adalah nasihat. Mementingkan sesuatu, kalau nasihat untuk Allah berarti mementingkan apa yang merupakan hak Allah. Nasihat untuk Rasul berarti mementingkan apa-apa yang merupakan hak Rasul yang harus kita tunaikan, dan seterusnya. Ini adalah nasihat. Maka an-nasihah dalam bahasa Arab a'ammu, lebih umum daripada nasihat dalam bahasa Indonesia. Khana bin na'azakumullah. Selanjutnya dikatakan fal fardu minha mujanabatu nahihi wa iqamatu fardihi bi jami'i jawarihihi makana mutiqan lah. Berarti yang namanya nasihat yang fardu, yang harus diberikan untuk Allah Subhanahu wa taala, adalah mujanabatun nahyi, menghindari apa yang dilarangnya, itu wajib. Wa iqamatu fardih, melaksanakan kewajiban-kewajibannya, itu nasihah. Bijami'i jawarihihi, dengan seluruh anggota badannya. Maka namutiqan lahu, selama dia dalam keadaan mutiqan, selama dia mampu. Fa in ajaza 'anil iqamati bi fardhihi, kalau dia tidak mampu, ada sesuatu halangan, tidak mampu untuk mengerjakan kewajiban-kewajiban tadi, li afatin hallat bihi min maradin, karena sesuatu musibah, sesuatu yang merupakan gangguan seperti sakit atau habsin atau tertahan sesuatu, au ghairi dzalika, azama 'ala ada'i mafturidu alaihi, maka tentunya orang seperti ini dalam keadaan dia tidak mampu mengerjakannya, tetap harus ada nasihat fi qalbi. Alhamdulillah. Semestinya tetap dia punya nasihat, yakni karena nasihat itu maknanya adalah mementingkan, maka orang tadi walaupun sakit, walaupun terhalang, tetapi hatinya dalam keadaan azm. Azm artinya bertekad ingin mengerjakannya. Ala adai mafturidu alaih. Berkeinginan, bertekad untuk menunaikan apa yang diwajibkan, apa yang diharuskan oleh Allah. Mata zalat anhul illah. Kalau nanti hilang illahnya, maka yang sakit akan bercita-cita, saya kalau sembuh saya akan berjihad fisabilillah. Kalau saya sembuh akan saya tunaikan semua itu. Yani punya nasihat fi qalbihi, punya nasihat dalam hatinya. Kemudian dikatakan pula, qala Allahu azza wa jalla, bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam masalah ini, laisa 'alal du'afa wala 'alal marda wala 'alal ladzina la yajiduna ma yunfiquna haraj idza nasahu lillahi wa rasulihi ma 'alal muhsinina min sabil. Perhatikan ayat ini. Kata Allah, laisa 'alal du'afa, tidaklah bagi orang-orang yang lemah, tidak pula bagi orang-orang yang sakit, tidak ada bagi mereka haraj, tidak ada apa-apanya, tidak ada hukuman bagi mereka kalau mereka memang tidak mampu atau mereka dalam keadaan lemah. Alladzina la yajiduna ma yunfiquna, yaitu orang-orang yang tidak mampu untuk mengeluarkan hartanya, untuk mengeluarkan modalnya, untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban tadi. Maka dikatakan dalam keadaan dia tidak ada apa-apa baginya, dalam artian tidak apa-apa, tidak dibalas, tidak diadab, dan seterusnya. Kapan dikatakan tidak apa-apa? Idza nasahu lillahi wa li rasulih. Idza nasahu lillahi wa rasulih. Kalau dia memberikan nasihat untuk Allah dan untuk Rasulnya. Yani dalam keadaan dia sakit, dalam keadaan dia cacat, tetap nasihat itu ada. Ini yang dikatakan tadi bahwa intinya Islam adalah hadis ini. Ad-dinun nasihat. Karena walaupun dia tidak mampu mengerjakan sesuatu yang wajib-wajib, tetapi nasihat dalam hatinya tetap harus ada. Maka Allah katakan, tidak mengapa bagi orang yang lemah, tidak mengapa bagi orang yang sakit, tidak mengapa bagi orang yang cacat, selama dia nasahu lillah, selama dia memberikan nasihat. Memberikan nasihat, mementingkan sesuatu. Berarti orang yang mementingkan sesuatu berbeda dengan orang yang dalam keadaan gembira dengan halangan. Alhamdulillah saya cacat ya, jadi saya gak ikut jihad. Misal, dia gembira dengan kelemahannya. Atau orang yang dalam keadaan darurat kemudian mengatakan, wah kita mumpung darurat, ini boleh berarti. Senang dia mendapatkan sesuatu darurat. Ini berbeda. Ini orang tidak memiliki nasihat lillah, tidak memiliki nasihat untuk Allah. Tetapi orang-orang yang dalam keadaan nasahu lillah, orang yang memberikan nasihat, maka orang itu dalam keadaan, walaupun dia tidak mampu, walaupun dia cacat, tetapi tetap dia berupaya semaksimal apa yang dia bisa. Sehingga orang yang buta mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, walaupun aku buta, aku bisa memegang bendera dalam jihad fisabilillah. Walaupun orang itu dalam keadaan lemah, lumpuh, dia mengatakan, ya Rasulullah, aku bisa untuk berjaga-jaga di belakang dan memberitahu kalau musuh datang. Dia berupaya untuk membantu dengan apa yang dia bisa. Subhanallah. Ini orang dikatakan nasih lillah. orang yang memberikan nasihat untuk Allah dan untuk Rasulnya. Berbeda dengan orang-orang yang dalam keadaan tidak punya halangan, mencari-cari halangan. Berbeda dengan para munafikin yang dikatakan oleh Allah, yaqulul mukhallafuna minal a'rabi syaghalatna amwaluna wa ahluna fastaghfir lana. Berkata orang-orang Arab Badui, orang-orang kampung gunung, berkata kepada Rasulullah SAW, syaghalatna amwaluna wa ahluna fastaghfir lana. Kami tersibukkan dengan harta kami, dengan dunia kami, dengan anak-anak dan keluarga-keluarga kami. Yani izinkanlah kami untuk tidak berangkat jihad. Maka Allah jawab, yaquluna bi alsinatihim ma laysa fi qulubihim. Mereka berkata dengan mulut mereka apa yang tidak ada dalam hati mereka. Qul faman yamliku lakum minallahi. Katakan siapa yang bisa memiliki untuk kalian kalau Allah kehendaki untuk kalian dharran atau arada bikum naf'a. Kalau Allah menghendaki kebaikan atau menghendaki kejelekan, siapa yang bisa menghalangi? Ikhwan ibn a'azakumullah, sangat berbeda kaum munafikin yang tidak memiliki nasihat dengan orang-orang mukmin yang memiliki nasihat. Maka Allah katakan dalam ayat ini, dalam surat At-Taubah, laisa 'alal du'afa wala 'alal marda wala 'alal ladzina la yajiduna ma yunfiquna haraj. Tidak ada apa-apa yang tidak mengapa bagi orang yang lemah, orang-orang yang sakit, atau orang yang tidak mampu untuk mengeluarkan hartanya, maka tidak mengapa bagi mereka selama mereka punya nasihat lillahi wa rasulihi. Allah katakan diakhiri dengan kalimat idza nasahu lillahi wa rasulihi, selama mereka tetap menegakkan nasihat untuk Allah dan untuk Rasulnya. Ma'alal muhsinina min sabil, maka kepada orang-orang yang muhsinin tidak ada jalan untuk mengadab mereka atau untuk menyalahkan mereka, tidak ada sabil. Maka mereka adalah orang-orang yang mendapatkan udur karena mereka masih tetap memiliki nasihat. Fasammahum muhsinina, maka orang-orang tersebut dinamakan oleh Allah dengan muhsinin, orang-orang yang berbuat ihsan. Linasihatihim lillahi biqulubihim, karena apa yang ditegakkan oleh mereka dari nasihat dengan hati-hati mereka. Lamma muni'u minal jihad bi anfusihim, ketika mereka dalam keadaan terhalang untuk jihad, mereka tetap memiliki nasihat, maka Allah katakan muhsinina, orang-orang yang berbuat ihsan. Yani orang-orang yang ketika tidak bisa berangkat karena tidak memiliki kendaraan, tidak memiliki harta yang dipakai untuk berangkat jihad, maka Rasulullah SAW menyatakan bahwa aku tidak memiliki kendaraan yang nahmilukum alaih, yang bisa membawa kalian. Maka mereka itu berpaling dalam keadaan air mata mereka bercucuran, dalam keadaan tafidu alaihi minad jam', dalam keadaan melelehkan air mata, menangis karena tidak bisa berangkat. Ini ikhwan fillah na'azakumullah, orang yang memiliki nasihat sehingga dia pingin dan memiliki sesuatu semangat untuk mementingkan agama ini, untuk mementingkan Allah Subhanahu wa taala, untuk memberikan sesuatu yang terbaik, tetapi enggak mampu, maka dia sedih. Berarti dalam hati dia punya nasihat. Inilah yang dikatakan la haraja alaihim, tidak mengapa bagi mereka. Wa qad tarfa'ul a'malu kulluhum 'anil 'abdi fi ba'dil halat, dan semua amalan-amalan ibadah kadang terangkat. Semua amalan ibadah kadang bisa terangkat pada keadaan-keadaan tertentu. Terangkat dalam artian kewajibannya gugur. Bisa. Dalam halat, dalam keadaan-keadaan tertentu. Fi ba'dil halat. Tetapi la yurfa'anhu nushu lillah. Tetapi nasihat tidak pernah terangkat. Yang lain mungkin terangkat. Yang tidak mampu berdiri untuk salat, dibolehkan untuk duduk. Yang tidak mampu dia untuk berjihad, dibolehkan dia tidak berangkat jihad. Yang tidak mampu untuk membayar zakat, dia tidak mengapa untuk tidak membayar zakat. Yang tidak mampu untuk haji, maka dia tidak mengapa untuk tidak haji. Dan sekian amalan-amalan ibadah bisa gugur dalam keadaan-keadaan tertentu. Dalam keadaan-keadaan darurat tertentu. Tetapi nasihat tidak pernah tercabut. Tidak pernah gugur. Dan tidak pernah ada alasan apapun untuk meninggalkan nasihat. Maka dikecualikan oleh Allah. Tidak mengapa orang yang sakit, tidak mengapa orang yang lemah, tidak mengapa orang yang mampu, orang yang tidak mampu, tidak mengapa bagi mereka untuk tidak berangkat jihad, untuk tidak mengamalkan amalan-amalan ibadah yang diperintahkan pada mereka, tidak mengapa. Tetapi tetap nasihat. idza nasahu lillahi, selama mereka memberikan nasihat untuk Allah dan untuk Rasulnya. Maka ikhwan fillah na'azakumullah, berarti nasihat ini intinya. Sehingga dikatakan di sini oleh Ibnu Rajab rahimahullah, qad turfa'ul a'malu kulluha. Amalan-amalan ibadah kadang bisa gugur kalau dalam keadaan tertentu, dalam keadaan darurat. Wala yurfa'anhu nushhu lillah, tetapi nasihat tidak pernah terangkat dan tidak mungkin digugurkan. Falaula kana minal maradi bihal la yumkinuhu 'amalun bi syai' min jawarihihi bilisanin wala ghairihi. Kalau ada seorang yang sakit dalam keadaan tertentu, tidak bisa mengamalkan amalan apapun. Tidak bisa dengan jawarihihi, tidak bisa dengan anggota badannya, tidak bisa dengan lidahnya, tidak bisa beribadah. Ghaira anna 'aqlahu thabit, tapi akalnya dalam keadaan sehat, thabit. Lam yasqut anhu nus, maka nasihat tetap tidak boleh gugur dari pikirannya. Khonifidin a'azakumullah, orang yang terbaring di rumah sakit, terbujur di ICU, dalam keadaan tidak bisa berbuat apapun. Mau dikatakan koma, belum sampai koma. Tetapi tangan tidak bisa digerakkan, mulut tidak bisa digerakkan, berbicara tidak bisa, semua tidak bisa. Tapi dia dalam keadaan akalnya masih berpikir, maka tetap berkewajiban untuk memberikan nasihat. Yani dia harus ada inayah dalam hatinya. Harus ada semangat, aku ingin mengerjakan tapi tidak mampu. Ya Allah ampunilah aku dan seterusnya. Yani dia berupaya untuk menegakkan nasihat dalam keadaan dia tahu dia harusnya begini, dia harusnya begitu, dia harusnya mengamalkan amalan-amalan tapi tidak mampu. Maka dia dalam keadaan sedih di hadapan Allah, dalam keadaan mengadu, dalam keadaan berpikir, ya Allah ampunilah aku tidak mampu menggerakkan lidahku, aku ingin mengucapkan la ilaha illallah, aku ingin mengucapkan syahadah, aku ingin mengamalkan ibadah, aku ingin begini, ingin begini, ingin begini, tapi aku tidak mampu, ya Allah. Terus berjalan di pikirannya, berarti dia masih tetap menegakkan nasihat. Berarti apa itu nasihat? Seperti yang dikatakan tadi oleh Al-Marwazi rahimahullah, inayatul qalbi lil mansur. Ini ringkasnya. Inayatul qalbi lil mansur. Hati ini mementingkan al-mansur. Kalau lillah, berarti al-mansurnya adalah Allah, berarti dia mementingkan di dalam hatinya kepentingan untuk Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalaupun tidak mampu di tangannya, maka tetap di hatinya terngiang bahwa aku harusnya begini, aku harusnya begitu, tapi aku tidak mampu. Maka dia akan berupaya semaksimal mungkin. Demikian ikhwan fillah na'azakumullah. Seorang yang dalam keadaan tidak bisa mengerjakan ibadah dengan anggota badannya seluruhnya, maka selama hatinya dan pikirannya masih dalam keadaan hidup, dia akan menegakkan nasihat, wajib menegakkan nasihat, yaitu an yandam ala dunubihi, paling tidak yang bisa dia kerjakan di hatinya dan di pikirannya, menyesali dosa-dosa yang telah lalu, menyesali apa-apa yang pernah dia lalaikan, kenapa dulu aku tidak berbuat begini, tidak berbuat begitu. Wa yanwi in sahha an yaquma bima ftarada Allahu alaihi, dan berniat kalau aku sehat, aku akan mengerjakannya apa yang Allah wajibkan atasnya. Wajtaniba manahahu anhu, dan bertekad kalau aku sehat, aku akan tinggalkan apa yang dilarangnya. Wa illa kana ghairu nasih lillahi biqalbihi, kalau tidak demikian tentunya dia belum memberikan nasihat dengan hatinya. Wa kadzalikan nushu lillahi wa lirasulihi, demikian pula nasihat untuk Allah dan untuk Rasulnya. Fima aujabahu ala nas, pada apa yang diwajibkan atas manusia. An amri rabbihi, dari perintah Rabbnya. Wa minan nushi al wajib lillahi an la yarda bima'siyatil asi, termasuk nasihat untuk Allah dan Rasulnya adalah tidak rida dengan kemaksiatan orang-orang yang bermaksiat. Ini hak Allah yang harus ditunaikan. Ini adalah nasihat untuk Allah dan nasihat untuk Rasulnya. Kalau melihat kemaksiatan, dia benci, dia tidak suka. Bukan kemudian ridha, kemudian duduk di sebelahnya, nonton orang bermaksiat. Wa yuhibbu ta'ata man ata'a Allah, dan sebaliknya, termasuk nasihat untuk Allah dan Rasulnya adalah suka, cinta dengan ketaatan orang-orang yang taat. Kalau ada orang yang taat, suka, cinta. Bukan sebaliknya. Melihat orang yang taat menegakkan sunnah, dia gelisah, benci, alergi, gatal-gatal badannya semuanya. Ini kamu mengerjakan apa sih? Risih saya lihatnya. Pakai apa sih baju-baju seperti itu? Ada apa kamu melihara jenggot seperti itu? Ini orang tidak memiliki nasihat untuk Allah Subhanahu wa taala. Padahal ad-dinun nasihat. Ad-dinun nasihat. Ad-dinun nasihat. Dikatakan oleh Ibnu Rajab, termasuk nasihat untuk Allah dan Rasulnya adalah mencintai orang-orang yang taat pada Allah dan Rasulnya. Menyukai, senang kalau ada orang yang menghidupkan sunnah. Wa amman nasihat allati hiya nafilatun la fard. Adapun nasihat yang sifatnya nafilah bukan wajib. Fabadlul majhud bi'itharillahi ala kulli mahbubin bilqalbi. Wasa'iril jawarih hatta la yakunu fin nasih fadlun an ghairihi. Yaitu diantaranya yang merupakan nafilah adalah usaha. Badlul majhud adalah usaha apa yang dia mampu untuk lebih mementingkan Allah Subhanahu wa taala atas semua yang dicintainya. Siapapun yang dicintainya, dia kalahkan dengan kecintaannya pada Allah Subhanahu wa taala. Dengan seluruh anggota badannya, hingga la yakunu fin nasih fadlun an ghairihi, sehingga dia merasa bahwa dirinya tidak memiliki keutamaan di atas yang lainnya. Itar lebih mementingkan orang lain karena Allah. Ini yang hubungannya dengan manusia. Tetapi tetap hak Allah. Yani kita melihat bahwa saudara kita lebih mementing atau lebih membutuhkan daripada saya. Maka saya berikan. Dan saya rela untuk tidak merasakannya. Biar orang lain yang mendapatkannya. Ini izar. Wa yuthiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Dan dia mementingkan orang lain. Walaupun dirinya dalam keadaan butuh. Ini memang tidak wajib. Memang tidak wajib, tetapi ini termasuk penyempurna, termasuk nafilah. Kalau dia menegakkannya, berarti dia menyempurnakan nasihat. Lianna nasih idza ijtahada lam yu'thir nafsahu alaihi. Sebab seorang nasih, seorang yang memberikan nasihat, jika dia bersungguh-sungguh, maka niscaya dia tidak akan mementingkan pribadinya sendiri. Wa qama bi kulli ma kana fil qiyami bihi sururuhu wa mahabbatuhu. Dan tidak mungkin dia kemudian menegakkan sesuatu yang hanya menegakkan, yang hasilnya hanya kebahagiaan dirinya dan kegembiraan dirinya. Maka nasih kepada Allah subhanahu wa ta'ala juga semestinya. Dia lebih mementingkan Allah subhanahu wa ta'ala dan ibadah-ibadah dan amal salehnya untuk Allah subhanahu wa ta'ala lebih daripada semua kepentingan-kepentingan pribadinya. Wa man tanaffala lillahi biduni ijtihad fahuwa nasihun ala qadri amalih. Maka barang siapa yang mengerjakan nafilah-nafilah, ibadah-ibadah yang tidak wajib, ibadah-ibadah yang mustahabbah, berarti dia sedang menegakkan nasihat sesuai dengan amalannya. Semakin banyak sunnah-sunnah dihidupkan, berarti semakin sempurna nasihat yang dia berikan untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena mustahiqan lin nasih bi kamalih. Ghairu mustahiqin lin-nushi bikamalih. Yani walaupun dia tidak mendapatkan kesempurnaannya, tetapi sesuai dengan amalannya. Semakin banyak sunnah-sunnah yang dihidupkan, semakin banyak nafilah-nafilah yang dihidupkan, maka tentunya semakin sempurna nasihahnya. Dan semakin lengkap, semakin mendekati kesempurnaan. Ikhwan ibn a'azakumullah, maka nushu lillahi wali rasulih adalah memberikan dan mementingkan Allah dan Rasulnya. Inayah dengan hati untuk memberikan yang terbaik dan semua apa yang dia mampu untuk Allah dan untuk mengikuti Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa amman nasiha li kitabillah. Adapun nasihat untuk kitab Al-Quran adalah syiddatu hubbihi wa ta'zimu qadrihi, yaitu sungguh-sungguh sangat mencintai Al-Quran. Berupaya untuk mengagungkan kedudukan Al-Quran. Idh huwa kalamul khaliq. Karena Quran adalah ucapan Allah yang maha pencipta. Wa syiddatul ragba fi fahmihi. Dan termasuk nasihat untuk Quran, untuk kitabnya adalah bersungguh-sungguh semangat untuk memahaminya. Apa maknanya? Apa maknanya? Apa maknanya? Kalau dia hanya membaca, kemudian ditinggalkan, sama sekali tidak pernah ada semangat untuk mengetahui apa sih maknanya, apa sih maksudnya, berarti orang ini belum memberikan nasihat untuk kitabnya. Belum inayatul qalbi bil Qur'an. Hatinya belum mementingkan Al-Quran sama sekali. Sesuai dengan tafsir yang tadi diucapkan oleh Abu Abdullah Al-Marwazi, bahwasanya yang namanya nasihat adalah inayatul qalbi lil mansuh. Maka kalau yang mansuhnya adalah yang ketiga, yaitu Al-Quran, nasihat li kitabihi, nasihat untuk kitabnya, untuk Al-Quran, maka maknanya adalah inayatul qalbi bil Qur'an. Hati sangat mementingkan Al-Quran. Bagaimana mementingkan Al-Quran? Ya tentunya mencintainya, memuliakannya, menghormatinya, karena itu ucapan Allah, dan juga berupaya semangat untuk memahaminya. Wasiddatul inayah litadabburihi, dan juga mementingkan untuk tadabbur, mempelajari Al-Quran dan tafsir-tafsirnya. Walwuqufu inda tilawatihi, dan duduk berhenti untuk membaca Al-Quran. Wa talab ma'anihi, dan mencari makna-maknanya dari para ulama, dari para mufassirun. Ma habba maulahu an yafhamuhu anhu, yaitu memahami apa yang dimaukan oleh Allah dalam ayat itu, memahami apa yang Allah maksudkan, berupaya untuk memahami dengan pemahaman yang benar. Kalau pemahaman itu pemahaman yang menyimpang, pemahaman yang sesat, berarti itu bukan yang Allah maukan, bukan itu yang dicari oleh seorang nasih lil Qur'an. Seorang yang memberikan nasihat untuk Qur'an, pasti dia akan mencari apa yang dimaukan oleh Allah. Tentunya kalau mencari apa yang dimaukan oleh Allah terhadap kalimat-kalimat dalam Qur'an, tentunya akan bertanya kepada orang yang paling diridhoi oleh Allah, yang Allah subhanahu wa ta'ala mengutus untuk menerangkannya dan mengajarkannya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang Allah utus kepada manusia, yang Allah katakan litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim, agar engkau wahai Rasul menerangkan kepada mereka apa yang diturunkan pada mereka. Maka kalau kita bertanya apa makna ayat ini, tanyalah kepada orang yang ditugaskan oleh Allah untuk menerangkan Al-Qur'an, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang Allah katakan litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim, agar engkau menerangkan kepada manusia apa yang diturunkan pada mereka. Maka ucapan-ucapan Rasulullah, perbuatan-perbuatan Rasulullah, takrir penetapan dari Rasulullah, semuanya adalah tafsiran dari Al-Quran. Semuanya merupakan tafsir dari Al-Quran. Maka itu pun dipelajarinya. Wa yaqumu bihi lahu ba'da ma yafhamuhu. Dan termasuk nasihat untuk Quran, setelah memahaminya, menegakkannya dengan amal, mempraktekannya, menerapkannya dalam amalan. Ma yafhamuhu, apa yang dia pahami tadi. Ini merupakan nasihat untuk Al-Quran. Wa kadzalika an-nasih min al-ibadi yafham wasiyata man yansahuhu wa in warada 'alayhi kitabun minhu 'uniya bi fahmihi liyaquma 'alayhi bima kataba bihi fihi ilayhi. Sama seperti seorang yang menasehati hamba-hamba, seorang yang memberikan nasihat untuk seseorang, mementingkan seseorang maknanya. Tentunya kalau orang itu menuliskan sesuatu untuknya, pasti akan diperhatikan. Saya sungguh sangat mementingkan fulan, saya cinta sama fulan, fulan itu begini, fulan itu begitu, dia muliakan, dia tinggikan, dia agungkan. Maka kalau ada catatan dari fulan atau surat dari fulan yang dia agungkan, yang dia hormati tadi, apakah dibiarkan suratnya tidak dibaca? Atau semangat untuk mengetahuinya? Pasti semangat untuk membacanya, memahami isinya, dan apa maksudnya, dan pasti dia akan terapkan, karena dia memberikan nasihat pada manusia tadi, orang yang memberikan surat kepadanya. Wa in warada alaihi kitabun minhu, kalau datang surat dari orang yang dia cintai, pasti uniya bifahmihi, pasti akan berupaya untuk memahami. Liyakum alaihi bima kutiba bihi au bima kataba bihi fihi ilaihi, agar dia bisa menegakkan, bisa mempraktekkan apa yang dimaukan dengan surat yang dikirimkan kepadanya. Fakadzalikan nasih li kitabi rabbih, demikian pula orang yang memberikan nasihat kepada kitab Rabbnya, catatan dari Allah, perintah dari Allah, surat dari Allah, yaitu Al-Quran. Kalau dia memberikan nasihat kepada Allah, maka dia pun harus memberikan nasihat untuk kitabnya, untuk Al-Quran. Wa ya'ni bi fahmihi li yaquma lillahi bima amara bihi. Tentunya yang dimaksud menegakkan adalah menegakkan untuk Allah dengan kitab dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah perintahkan dalam kitabnya, dilaksanakan. Kalau Allah larang dalam kitabnya, maka dia tinggalkan. Kalau Allah memberitakan berita-berita dalam kitabnya, maka dipercaya, diimani. Kama yuhibbu wa yardha, sesuai dengan apa yang Allah cintai dan apa yang Allah ridai. Thumma yanshuruhu ma fahima fil ibadi wa yudimu dirasatahu bil mahabbati lahu. Kemudian, setelah itu semua, maka termasuk nasihat untuk Al-Quran, untuk kitabnya, adalah menyebarkan apa yang dia pahami. Tidak hanya untuk dirinya, tapi dia sebarkan apa yang dipahami kepada manusia, kepada para hamba. Dan kalau ada para hamba yang salah dalam menafsirkan, dia luruskan bahwa tafsirnya tidak seperti itu. Yani membela Al-Quran. Membela Al-Quran. Al-Quran tidak memerintahkan ke sana. Al-Quran memerintahkan ke sini. Ini tafsirnya. Ini qala Rasulullah. Ini qala fulan wa alan dari para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Dan mereka sepakat pemahamannya seperti ini. Dari mana kamu memahami lain? Mengatasnamakan Al-Quran. Ya'ani, orang ini masih memberikan nasihat pada Quran dalam bentuk pembelaan. Masih hatinya betul-betul memiliki inayah lil Quran. Mementingkan Al-Quran. Sehingga kalau Al-Quran disalahpahami oleh manusia, dia kemudian menegakkan kewajibannya. Tidak, Al-Quran tidak memerintahkan seperti itu. Khalifidina azakumullah. Demikianlah an-nasihah untuk kitabnya. Wa takhalluq bi akhlaqih. Berarti kita dalam menasehati atau dalam memberikan nasihat untuk Quran adalah juga berakhlak dengan akhlak Al-Quran. Ini seperti Rasulullah SAW yang dikatakan oleh Aisyah, kana khuluquhu Al-Quran. Akhlaknya adalah Al-Quran. Maka kaum muslimin yang memberikan dan mementingkan Al-Quran, pasti dia akan berupaya untuk berakhlak dengan akhlak Al-Quran. Wa ta'addub biadabih, dan juga beradab, bertingkah laku dengan sesuatu yang diajarkan dalam Quran. Ini nasihat untuk Al-Quran. Qanifidina azakumullah, kita akan lanjutkan nasihat untuk Rasulnya, nasihat untuk para imam, dan nasihat untuk para muslimin secara umum pada kajian mendatang biiznillahi ta'ala. Subhanakallahumma hamdaka, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.